Dirimu seakan cinta, kau telah ku jadikan selingan, penghibur sepi, pelepas lara duka di dada. Setelah kita saling mengenali, nyatanya kau serius di dalam cinta. Dan kini ku bagai terperangkap antara salah dan rasa iba terhadapmu. Entah apa harus ku tinggalkan dirimu yang terlanjur mengharapkan. Entahlah, karena sesungguhnya hati tak menaruh cinta. Maafkan aku, salahkan aku, sirami aku dengan bencimu. Dengan apa aku harus membayar agar kau mau meninggalkan aku. Lanjut mengharapkan, entahlah, karena sesungguhnya hati tak menaruh cinta. Maafkan aku, salahkan aku, sirami aku dengan benci. Aku dengan bencimu.